Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabiullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah ala nabiya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita semuanya. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, juz yang kedua dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke-231. Masih sambungan mengenai ayat perceraian dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke-231 masih berkaitan masalah ayat perceraian. Kita baca barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad dhallama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaykum wa ma anzala 'alaykum minal kitabi wal hikmah ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Ayat yang ke-231 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya mengenai sambungan daripada aturan dan adab dalam masalah perceraian, yaitu wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila kalian telah selesai atau apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian, kemudian sudah mendekati waktu habis iddahnya, paham ya? Mendekati waktu habis masa iddahnya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, dalam artian kalian tuh kembali kepada mereka. Namun dengan cara yang baik, dalam artian kembalinya bukan untuk menyesatkan, bukan untuk menyiksa, bukan mengambil haknya, tapi untuk kebaikan. Naam. Aw sarrihuhunna bima'ruf, atau kemungkinan yang kedua apa? Naam. Kalian membiarkan mereka sampai habis masa iddahnya dengan cara yang baik juga. Naam barakallahu fikum. Jadi ketika masa iddahnya 3 kali suci itu mendekati habis masa iddahnya, itu kalian masih diberikan kesempatan untuk kembali gitu loh. Biar nanti enggak dengan nikah baru, akad baru. Paham ya? Naam. Jadi masih ada kemungkinan untuk kembali tanpa akad baru, tanpa nikah baru, selama belum selesai iddahnya. Ya, naam. Tapi kalau kalian tetap tidak mau, ya biarkan. Biarkan mereka, tapi dengan cara apa? Tidak menyakiti mereka sampai habis iddahnya. Naam. Setelah itu nanti kalau membalik dengan akad baru, nikah baruan itu. Ewa naam barakallahu fikum. Berikutnya, wala tumsikuhunna dhirara lita'tadu, dan jangan sekali-kali kalian menahan mereka, menahan para wanita tadi atau para istri tadi yang sudah diceraikan dengan nam talak raj'i tadi, jangan sampai kalian menahan mereka dengan tujuan untuk menyakiti mereka dan untuk membuat kriminalitas, kejahatan untuk mereka atau mengambil hak-hak mereka. Jadi jangan ditahan gitu istilahnya. Nah, jangan cuman menahan mereka untuk apa? Mengambil hak-hak mereka, kemudian juga membahayakan serta membuat kejahatan untuk mereka. Jangan. Nah, karena itu termasuk nanti dosa. Naam. Karena Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menyanyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dalam artian dia naam sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami, ya, tanggung jawabnya memberikan nafkah dan misalnya. Nah, kalau dia menyanyiakan, enggak memberikan nafkah, tidak memberikan istilahnya kebaikan, naam barakallahu fikum untuk keluarganya, maka diancam dengan dosa tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah, dan barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, menahan tapi untuk membahayakan, sungguh dia telah mendzalimi dirinya. Naam, dengan apa? Dengan keberhakan orang tersebut mendapatkan hukuman. Maksudnya orang tadi, para suami tadi, kalau dengan tujuan untuk membahayakan para istri tadi apa? Akan apa? Mendapatkan ancaman hukuman. Naam. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan jangan sekali-kali kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu bahan olokan, bahan ejekan. Jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahan olokan atau ejekan. Baik dengan cara apa? Main-main atau sendaguro. Karena sudah kami sebutkan dan sudah kita baca semuanya ya. Gara-gara cuman sendaguro atau main-main menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seseorang secara tidak langsung telah terjatuh dalam kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah taala dan juga dengan rasulnya serta na barakallahu fikum, nama Allah Subhanahu wa taala kalian mengolok-olok atau mengajak? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir yang semula kalian beriman. Nah, ini kalau kita lihat sebab turunnya ayat ini kan awal mulanya mereka minta i'tidar. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya sendaguro dan bermain-main saja, enggak dianggap. Nah, enggak dianggap. Jadi oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus berhati-hati. Walaupun sendaguro atau bermain-main, jangan sampai kita menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olokan atau ejekan. Naam. Allahu musta'an. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fikum, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah taala yang diberikan kepada kalian semuanya. Kenapa kok harus mengingat? Karena kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita itu sangat besar sekali dan banyak sekali. Sejak kita dilahirkan di dunia ini barakallahu fikum, hingga saat ini kita merasakan kenikmatannya tersebut. Kita merasakan apa? Kenikmatannya tersebut. Oleh karena itu Allah taala mengatakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun dihitung dengan jari jemari kita, dengan lantunan kata-kata kita, tidak akan mampu sama sekali. Karena banyak sekali nikmatnya itu ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita itu bukan hanya harta saja, bukan hanya kesehatan saja. Kenikmatan kita bisa bernafas, kenikmatan kita bisa minum, kenikmatan kita di atas sunnah itu juga kenikmatan. Oleh karena itu kita harus senang dan bangga dengan apa? Dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, senanglah kalian, berbanggalah kalian. Nah, dengan rahmat tersebut, huwa khairum mimma yajma'un, yang mana rahmat dan karunia Allah Ta'ala itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan berupa perkara dunia. Naam. Allahu musta'an. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kalian. Semakin kita ingat, semakin kita bersyukur, justru akan ditambah nikmatnya, ya kan? Naam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Nah, ini semuanya dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, dan juga bersyukurlah kalian, ingatlah kalian terhadap apa-apa yang Allah telah turunkan kepada kalian berupa Al-Quran wal-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Karena Al-Kitab wal-Hikmah itu kalau digabungkan gitu seperti itu, maka penafsirannya nanti adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Hikmah disitu maknanya As-Sunnah. Jadi hikmah itu tidak selama-lamanya maknanya satu makna ya, dilihat siyak dan konteks pembicaraannya. Paham ya? Kalau antum melihat minal kitab wal hikmah, nah hikmah di situ artinya adalah as-sunnah. Paham ya? Dan ingatlah kalian terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kalian berupa apa? Berupa Alkitab was Sunnah. Hikmah maknanya apa di sini? As Sunnah. Jadi kalau antum jumpai kok ada kalimat Alkitab wal Hikmah, berarti maknanya hikmahnya adalah As Sunnah. Maksudnya ya, karena hikmah maknanya terkadang makna lain. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, itu hikmah juga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, itu artinya sama enggak kira-kira? Lain. Paham ya? Walaupun sama-sama tulisannya hikmah, tapi artinya lain. Oleh karena itu paham, nah pentingnya atau perlunya kita memahami, nah barakallahu fikum, letak-letak ayat nah sesuai dengan konteks dan juga kalimatnya. Karena terkadang kalau kita pahami secara perkata, nanti keliru mengartikannya. Paham ya? Jadi hikmah itu maknanya macam-macam. Kalau antum jumpai dalam Al-Qur'an lafadznya digabung seperti ini, wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, berarti hikmah itu apa maknanya? As-sunnah. Maksudnya ya, kalau yang tadi lain lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah di situ maknanya adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berdakwahlah kalian, menyeru kepada jalan Rabb kalian dengan cara hikmah, dengan cara meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi diperhatikan itu ya. Terkadang makna itu ya barakallahu fikum, satu kata maknanya itu macam-macam sesuai dengan apa? Konteks dan bentuknya atau konteks dan bentuk kalimatnya. Seperti contohnya, terkadang makna fitnah itu ujian, bala, malapetaka. Terkadang maknanya syirik juga, ya enggak? Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Nah, wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi, tidak muncul fitnah. Apa fitnah itu maksudnya? Syirik. Paham ya? Nah, kemudian ada ayat yang lain disebutkan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, itu enggak mungkin antum artikan syirik itu. Hanya saja kami adalah syirik, enggak mungkin. Hanya saja kami adalah ujian, menguji kalian. Jangan kalian kufur. Sehingga makna-makna seperti itu penting ya. Nah, dan barakallahu fikum hafidzakumullah, tentunya itu dengan cara mumarasah, mempelajari kitab-kitab. Nah, barakallahu fikum para ulama beserta nah barakallahu fikum ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan tafsirannya. Kita lihat sini. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dan apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kalian berupa Al-Quran dan As-Sunnah, ya'idhukum bih, yang sebagai apa nasihat untuk kalian. Wattakullaha wa'alamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Semua perkara Allah Ta'ala tahu. Ya. Dan ketakwaan sering kita jumpai ya, takwa-takwa, yang penting takwa, yang penting ini. Nah, takwa itu maknanya apa? Takwa itu apa? Ulangi. Nah, itu makna globalnya seperti itu ya. Cuman ada makna yang sempurna lagi. Makna takwa itu adalah apa? An yaj'alal insanu bainahu wa baina adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya seseorang menjadikan antara dirinya dengan adab Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng, sebuah benteng. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Nah, barakallahu fikum. Jadi, jangan sampai kita sering dengar makna takwa tapi tidak tahu maknanya ya. Nah, atau sering dengar lafaz takwa tapi tidak tahu maknanya, jangan sampai. Takwa itu ya globalnya tadi itu, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tujuannya apa? Agar terbenteng antara diri kita dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ketakwaan. Dan itu mizan, timbangan. Timbangan seseorang itu ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia atau tidak itu bukan karena uangnya banyak. Paham ya? Bukan karena dia kulit putih, kulit hitam, Arab, Ajam, itu bukan, tapi karena apa? Ketakwaan. Nah, barakallahu fikum, karena ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian Rasulullah juga mengatakan innallaha la yanzuru ila dinaswarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amanikum. Kan itu. Sesungguhnya Allah taala tidak melihat postur bentuk tubuh kalian. Tidak pula melihat apa? Harta-harta kalian. Yang Allah pandang itu adalah amalan kalian dan juga apa? Na barakallahu fikum, hati kalian. Nah, wa na'am, barakallahu fikum. Jadi amalan hati seperti ikhlas, ketakwaan inilah sebagai timbangannya. Na'am barakallahu fikum. Jadi timbangannya adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, kita lihat di sini. Qala al-fasirun asabahumullah wa idza talaqtumun nisaa wa faqarabna an intaha intihaa iddatihinna. Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, kemudian mereka sudah mendekati masa-masa habis masa iddahnya, faraji'uhunna. Pertama, maka kembalilah kalian kepada mereka kalau mau ini ya, kalau mau dan niatnya baik. Wa niyyatukum al-qiyam bihuquqihinna 'ala al-wajhil mustahsin syar'an wa 'urfan. Tapi tujuannya ini, baliklah kalian kepada para istri tadi itu sebelum habis iddahnya. Karena masih ada apa? Masih ada peluang. Enggak nikah baru, enggak akad baru gitu loh. Nah, tapi dengan cara apa? Niat kalian adalah menegakkan, menunaikan hak-hak mereka sesuai dengan yang bagus dan indah secara syariat, secara uruf. Uruf secara adat atau kebiasaan. Watsrukuhunna hatta tanqadi iddatuhunna. Kalau kalian enggak mau, tinggalkan mereka. Tapi nam sampai masa iddahnya habis. Dalam artian, nah berarti kalian membiarkan, berarti kalian enggak mau balik lagi itu istilahnya ya. Nah, jangan ditahan. Wahdharu an takuna muraja'atuhunna biqasdil idrar bihinna li ajli al-i'tida'i 'ala huquqihinna. Hati-hati kalian. Jangan sampai kembalinya kalian kepada mereka itu dengan tujuan membahayakan mereka atau dalam rangka membuat kejahatan kriminalitas terhadap hak mereka, mengambil hartanya atau istilahnya menyakitinya, jangan. Itu adalah haram. Kalau memang enggak mau ya udah, gitu loh. Paham ya? Tidak perlu kalian balik tapi tujuannya itu menyakitinya. Naam, Allahul musta'an. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang mengerjakan perkara atau perbuatan tersebut tujuannya balik tapi itu membahayakan, faqad dzalama nafsahu bi istihqaqihi al-'uqubah. Sungguh dia telah mendzalimi dirinya dengan keberhakan dia mendapatkan hukuman. Wala tattakhidhu ayatillahi wa ahkamahu la'iban wa lahwa. Perhatikan di sini, jangan sampai kalian menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya sebagai bahan permainan dan juga sendau gurau. Hati-hati itu barakallahu fikum. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam wa tafsilil ahkam. Dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian berupa Islam dan rincian hukum-hukum. Jadi ketika kita diberikan nikmat Islam, kemudian sunnah itu adalah nikmat yang paling besar. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaihi menyatakan dalam kitab Na barakallahu fikum Istima'ul Juyush Al-Islamiyah, beliau mengatakan waqad darat aqwalus salaf 'ala anna fadlallahi wa rahmatahu al-Islam was-sunnah. Sungguh para salaf itu sepakat. Ucapannya berputar sekitar enam bahwasannya apa? Bahwasannya keutamaan dan karunia yang paling besar yang Allah telah berikan adalah Islam dan As-Sunnah. Karena Islam dan As-Sunnah ini apa? Kenikmatan yang sangat besar. Kita sudah beragama Islam, dikenalkan Sunnah lagi. Paham ya? Itu harus kita syukuri barakallahu fikum. Jangan malah sudah kenal As-Sunnah balik lagi seperti orang awam, jangan. Paham ya? Dijaga baik-baik. Karena orang yang terbaik mendapatkan kenikmatan adalah orang yang meninggal di atas As-Sunnah tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu setelah kita dikenalkan As-Sunnah harus kita jaga. Harus kita jaga, jangan malah kita lepaskan itu, jangan. Nah, barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum ahlus sunnah itu ya, ketika mengamalkan as-sunnah, ngam itu dia enggak pandang dalam artian bagaimana, dalam artian dia mengamalkan as-sunnah itu bukan istilahnya melihat gangguan manusia dan semisalnya, paham ya? Dia nah barakallahu fikum mengerjakan as-sunnah dalam rangka apa? Nah, dia ketika meninggalkan ucapan manusia dalam rangka untuk mengerjakan as-sunnah. Beda seperti ahlu bidah. Mereka meninggalkan as-sunnah karena ucapan manusia. Kalau ahlu sunnah enggak. Nah, meninggalkan ucapan manusia karena ingin mengamalkan as-sunnah. Maksudnya menghindari ucapan-ucapan mereka, tapi tetap dia continue di atas sunnah. Sebagaimana ungkapan al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab Na'am as-sawa'ikum mursalah, beliau mengatakan, Na'am barakallahu fikum ahlu sunnati wal jama'ah yatrukuna akwalan nas min ajli sunnah. Wa ahlul bid'ah yatrukuna sunnah min ajli akwalin nas. Itu bedanya. Ahlu sunnah wal jama'ah itu meninggalkan ucapan-ucapan ocehan-ocehan manusia karena dalam rangka untuk mengamalkan sunnah. Tapi ahlu bid'ah, mereka meninggalkan as-sunnah karena tidak kuat. Dan karena barakallahu fikum ucapan-ucapan manusia tadi. Dalam artian dia lebih mengedepankan ucapan manusia itu ya. Akhirnya dia meninggalkan sunnah. Naam. Al-Islam dan sunnah, dua perkara ini tidak akan terpisahkan. Kenapa? Karena tidak akan tegak Islam terhadap sunnah. Dan as-sunnah pun tidak tegak kecuali dengan al-Islam. Berkata Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau punya kitab bagus sekali ya, Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Suatu ketika nanti kalau ada kesempatan kita baca itu kitab masalah manhaj bagus sekali itu. Nah, kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih disyarah oleh beberapa ulama, di antara Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah punya syarahnya, Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah punya syarahnya juga bagus sekali itu. Nah, Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih mengatakan dalam kitab Syarhus Sunnah, i'lamu annal Islam huwa sunnah wassunnah hiyal Islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan as-sunnah adalah al-Islam, dan al-Islam as-sunnah tidak akan bisa tegak kecuali saling melengkapi. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, setelah kita dikenalkan as-sunnah dan setelah Allah berikan hidayah kepada kita hidayah al-Islam, maka kita syukuri barakallahu fikum. Jangan sampai kita berbalik arah, mundur ke belakang, jangan, maju ke depan seberat apapun, sepahit apapun rasanya, karena yang kita cari adalah masa depan yang sangat cerah dan kekal abadi, yaitu di mana? Di akhirat. Na barakallahu fikum. Di akhirat ya. Ayo na'am. Kita lihat sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَتَفْصِيلِ الْأَحْكَامِ وَاذْكُرُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Ini berarti tadi al-hikmah artinya sunnah ya. Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat cara membedakannya. Kalau antum jumpai dalam Al-Qur'an digabungkan antara al-kitab wal hikmah, berarti hikmah maknanya apa tadi? As-sunnah. Paham ya? Tapi kalau enggak digabungkan berarti makna yang sudah kami sebutkan tadi. Contohnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ay wad'u syai'a fi mawdi'ihi. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Qala al-fassirun, dan ingatlah kalian terhadap apa yang Allah telah turunkan kepada kalian. Nah, berupa apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Washkuru lahu subhanahu ala hadhihi ni'mal jalilah. Dan bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang sangat mulia ini, karena semua rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita bukan di tangan makhluk. Oleh karena itu jangan sampai kita khawatir kalau seandainya kita ditinggal oleh makhluk atau misalnya, jangan khawatir. Rezeki itu Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala tetapkan, tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? Akh Abdullah. 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Rezekinya masing-masing hamba tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada yang hidup melata, baik dari kalangan manusia dan semisalnya, hidup di bawah muka bumi ini atau dalam artian hidup di dunia ini, melainkan apa Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Paham ya? Wafis sama irizkukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jangan khawatir barakallahu fikum. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup dunia, pasti rezeki itu akan menyertai. Cuman yang namanya rezeki ada banyak sedikit. Di balik itu ada ujian dan juga hikmah. Ketika diberikan rezeki sedikit, bersyukur enggak dia? Kalau dia bersyukur akan ditambah lagi. Paham ya? Dan jangan bayangnya rezeki itu uang. Paham ya? Rezeki itu enggak harus uang. Paham ya? Terkadang orang yang banyak uangnya tapi dia enggak sehat. Bagaimana, enak enggak kira-kira? Uangnya banyak itu. Uangnya satu rumah itu ya. Tapi dia enggak sehat, sakit-sakitan, nah kan enggak enak rasanya. Paham ya? Tapi dia sederhana dalam artian badan sehat, alhamdulillah, bisa taklim, bisa kerja misalnya. Ada uang sedikit, alhamdulillah. Merasakan enak itu istilahnya ya. Jadi jangan sampai kalau kita dengar rezeki-rezeki itu, uang itu jangan. Uang di antara rezeki. Paham ya? Rezeki yang paling besar adalah istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu jangan sampai kita lalaikan. Na'am. Karena rezeki ini macam-macam bentuknya. Rezeki yang paling besar tadi itu di antaranya adalah istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tentunya untuk istiqomah itu butuh dua perkara, yaitu apa? Na'am barakallahu fikum, kehidupan dan kesehatan di antaranya. Na'am barakallahu fikum, itu semuanya perkara yang perlu di perhatikan untuk menjaga keistiqomahan, dua perkara tersebut. Jadi jaga dua perkara tersebut, kesehatan dan juga waktu luang. Paham ya? Karena dua inilah yang bisa orang itu bisa menjalankan istilahnya apa? Syariat dan juga mendapatkannya. Nah, karena dua perkara ini seringnya orang lalai. Dalam hadisnya siapa itu? Abdullah bin Abbas rawal Bukhari. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan orang itu lalai dari keduanya itu, yaitu apa? Na'am barakallahu fikum, nikmat kesehatan dan waktu luang. Nah, itu perlu diperhatikan. Sedikit lagi barakallahu fikum, yudzakkirukumullahu bihadza. Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kalian dengan ini. dengan adanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, jangan khawatir. Jadi kalian selama masih hidup di muka bumi ini, insya Allah rezeki itu ada saja. Rezeki itu ada saja, dan rezeki yang ada di hadapan kita ini syukuri. Sedikit banyak ini syukuri. Karena semakin dia bersyukur, semakin Allah Ta'ala berikan kecukupan. Paham ya? Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Rasulullah mengatakan, sungguh telah beruntung orang yang berislam. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan rezeki bagi dia, atau rezeki kepada orang tersebut dengan rezeki yang cukup. Dan dia merasa cukup dengan rezeki yang ada tersebut. Dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang ada tersebut. Dijalani. Yang sekarang ada disyukuri. Berikutnya nanti lebih banyak lagi, alhamdulillah. Kalau nanti ada yang lebih sedikit, tetap disyukuri juga. Paham ya? Karena semuanya sudah diatur. Barakallahu fikum. Naam. Ada sebuah pepatah bagus sekali ya. Mungkin entah pernah dengar ya antum ya. Nah, barakallahu fikum, yaitu alaika bitaqwallahi in kunta ghafila. Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Wajib atas dirimu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau lalai. Ketika kalian lalai, nah, akan datang rezeki kepadamu dari arah-arah yang kamu tidak tahu. Dari arah yang kita tidak tahu, rezeki datang itu aja. Dari barakallahu fikum, dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin melalui tangan si fulan wala alam yang jelas. Nah, ketika kalian itu lalai dan semisalnya, segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa sumber apa? Rezeki. Dalilnya banyak. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan bagi dia jalan keluar, dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. "Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri." Fa kayfa takhaful faqra wallahu raziqa? Ini artinya apa? Bagaimana kalian takut fakir, takut miskin padahal Allah Ta'ala yang berikan rezeki? Enggak usah khawatir. Paham ya? Qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Perhatikan ini. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan rezeki seekor burung dan ikan besar dalam lautan itu. Bayangkan, burung ya, seekor burung dapat rezeki. Nah, tapi dia tidak apa? Tidak diam di sangkarnya. Dia pergi sebagaimana hadis yang sudah kita pahami dan kita mengerti dan suka. Dan barakallahu fikum, sering kita mendengarkan, senangnya seekor burung itu bentuk tawakalnya apa? Dia pergi di pagi hari, pulang di sore hari di antaranya. Paham ya? Nah, tujuannya apa? Ya rezeki tadi itu. Takhdhu khimasan wa taruhu bitanan itu. Paham ya? Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Perut apa? Perut penuh. Padahal apa? Burung. Menunjukkan bahwasanya orang tawakal itu enggak boleh berpangku tangan. Tidak boleh berpangku tangan, tapi ada di sana sebab-sebab yang harus dia tempuh. Karena tawakal yang benar itu adalah apa? Jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih kebaikan atau menolak malapetaka, tapi dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Paham ya? Jadi sebab ini penting ya. Jangan seperti kelompok-kelompok sesat yang ada mungkin sudah tawakal Allah, ditinggal khuruj beberapa hari itu enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, keluarganya tinggal khuruj, ditinggal khuruj. Paham ya? Ditinggal pergi gitu ya. Lah kok enggak dikasih maisha? Ini kalau Allah Ta'ala menghendaki hidup, rezeki tangan Allah katanya. Keliru enggak kira-kira? Jadi ditinggal pergi itu enggak dikasih maisha, enggak disisain uang juga, pokoknya uangnya malah dibawa untuk pergi khuruj. Bismillah katanya. Lah kenapa kok enggak dikasih maisha misalnya? Allah. Allah. Di atas kita ada Allah Ta'ala katanya. Tapi dia enggak usaha. Enggak ngasih sesuatu pada dia, ya keliru seperti itu. Paham ya? Ditinggal khuruj 40 hari. Atau lebih dari itu, yang jelas ada seperti itu. Jangan sampai tertipu ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya jamaatut tabligh. Paham ya? Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita tawakal berpangku tangan itu keliru. Nah, cuman orang yang namanya tawakal kerja nyari maisha itu macam-macam bentuknya. Ada yang kerja keras banting tulang, hasilnya sedikit. Ada enggak seperti itu? Ada juga, ada yang kerjanya santai tapi hasilnya masya Allah. Paham ya? Yang penting halal dan barokah, nah, itu aja. Halal dan barokah. Nah, barakallahu fikum. Barokah, penghasilan seseorang dikatakan barokah itu bukan dinilai banyaknya uang yang dihasilkan, tapi kebaikan yang ada pada hasil yang dia dapatkan tersebut. Karena barokah itu apa? Barokah itu definisinya barokah, subutul khairil ilahi fi syai, tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Itulah namanya barokah. Jadi barokah itu bukan nilai wah gajinya banyak ini barokah, ini bukan. Paham ya? Barokah itu dinilai dari apa? Nah, penghasilan yang dia dapatkan sedikit atau banyak, tapi ada kebaikan di situ. Nah, tahu kebaikan dari mana? Tahu kalau ada kebaikan, rezeki tersebut dihasilkan dari sesuatu yang halal. Paham ya? Dengan cara yang halal. Ya, itu menunjukkan bahwasanya barokah. Jadi jangan sampai, wah itu gajinya sedikit, gak ada barokahnya. Nah, dia harus tahu dulu mana barokah apa. Gak sembarangan. Paham ya? Nah, barokah itu tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Itu kebaikan. Itu namanya barokah. Jadi walaupun sedikit tapi ada kebaikan situ karena dihasilkan dari yang halal, barokah. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami na'am. Allahul musta'an. Jadi seperti itu keadaannya. Kita lihat di sini, na'am. Qala al-mufassirun asabahumullah yukhawwifukum minal mukhalafah. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kalian kalau seandainya kalian menyelisihinya. Fa khafullaha wa raqibuh. Wa fa khafullaha wa raqibuh, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasalah kalian diawasi. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha 'alimun bikulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada sedikit pun sesuatu apapun yang terlewatkan, terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujazi kullan bima yastahiq, dan masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan apa yang berhak na'am pada orang tersebut. Nasallallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.